Mohon penjelasannya bagaimana pandangan dalam syariat Islam jika kita selalu datang ziarah ke makam keluarga, istri, suami, anak untuk membersihkan lokasi. Kalau ziarah keluarga, enggak masalah. Bukan cuma ziarah keluarga, ziarah siapa saja, ziarah kuburan. Ziarah kuburan kaum muslimin itu sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa inna dzikrul akhirah." Dulu di Mekah kata Nabi, saya larang kalian ziarah. Nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan orang beriman dan orang muslim, ya. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Itu memang ada perintahnya, itu memang ada perintahnya. Tapi yang lain tidak ada, ya. Jadi ini sebatas itu saja gitu, sebatas itu saja. Kalau misalnya kita datang membersihkan, apalagi kalau ada kerabat ya, misalnya orang tua itu kalau sudah meninggal, berarti bentuk bakti kita adalah menziarahi kuburannya kata ulama, mendoakan selamati, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Yang ada perintahnya semua kita kerjakan, bersedekah untuk mereka. Haji dan umroh termasuk ziarah kubur, termasuk ziarah kubur. Juga perlu Bapak Ibu tahu, ziarah kubur itu ulama rincikan, boleh termasuk ziarah kubur kita datang ke depan kuburannya, boleh juga tidak. Terutama bagi perempuan muslimah ya. Jadi dianjurkan oleh para ulama kalaupun ziarah kubur dan di kuburan itu ada kuburan orang tuanya, maka mereka cukup dipagar saja di luar, dari tembok luar, enggak usah masuk ke dalam. Sebagaimana sering dilihat kalau di kuburan Baqi di Madinah gitu kan, dituntunkan agar mereka dari pagar memberikan salam sudah cukup kok. Karena kita berdoa dari mana saja sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi, kalau saya datang untuk membersihkan kuburan, jadi sebenarnya ulama memakruhkan ya. Tapi kalau memang pun darurat untuk dibersihkan karena kotor sekali enggak masalah. Tapi tidak ada dalam Islam kita bawa kembang, siram air. Ya. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa disiram air kuburannya Bapak Ibu sekalian, oh karena kering, kebetulan kemarau tanahnya pecah-pecah. Enggak ada hubungannya sama dia dalam kuburan itu. Kalau dia orang beriman tetap akan jadi taman dari taman surga, enggak ada hubungan sama sekali, gitu kan? Kalau dia misalnya memang orang fasik walaupun kuburannya dari marmer pakai AC tetap disiksa di kuburan. Sama dengan membawa kembang, membawa kembang itu tradisinya orang-orang non-muslim, bukan orang Islam. Kita enggak perlu taruh kembang supaya kelihatan segar, enggak ada hubungannya. Yang mau bagus adalah baca apa namanya, doakan dia, istighfar untuk dia ya. Ya Allah ampunilah dia misalnya. Kemudian kita sedekah untuk dia itu jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW.